الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد masih di bab minasyirk al-isti'adatu billah al-isti'adatu biwairillah, termasuk diantara kesyirikan ialah beristi'adah memohon perlindungan kepada selain Allah. Nah, memohon perlindungan kepada selain Allah itu ada dua kategori, ada yang syirik, ada yang mubah. Nah, yang syirik ialah bermohon perlindungan pada yang gaib-gaib, yang enggak nampak, pada jin, ya, pada gondoruo, pada setan. Nah, adapun minta tolong kepada polisi, pada hansip, pada sapam, pada kamra, itu enggak apa-apa. Tahu kamra? Nah, udah enggak ada ya. Nah, kepada sapam, kepada kamra, maka itu enggak masalah. Ya, memohon perlindungan misalnya dirampok, dizalimi, itu boleh. Nah, yang dimaksud di sini ialah memohon perlindungan pada jin. Ya, yang ayat yang pertama di bab ini sudah dibawakan oleh Syekh, yaitu surah Al-Jin. Sekarang kita masuk ke hadis Khawlah bintu Hakim. Wa an Khawlata bintu Hakimin qalat. Dari sahabiyah Khawlah bintu Hakim, dia berkata, ya, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu man nazala manzilan, barang siapa yang singgah, barang siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia faqala, dia berkata, dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalamullah, dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluk yang Ia ciptakan. Ya, doanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekali aja. Doa ini juga diucapkan 3 kali selepas asar atau di waktu petang. Ya, maka kata Rasulullah SAW, lam yadurruhu syai'un. Maka segala sesuatu tidak akan ada yang dapat membahayakan dia. Hatta yarhala, hingga dia berpindah, beranjak min manzili dalika, dari tempatnya tersebut. Naam barakallahu fikum. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini membawakan hadis ini seolah-olah beliau hendak, ya, memberitahukan kabar kepada kita bahwasanya Nabi SAW punya solusi tersendiri yang lebih bagus daripada memohon perlindungan kepada jin, kepada setan, ya, kepada makhluk-makhluk gaib, naudzubillah, ya. Yang doa yang diajarkan oleh Nabi ini itu jauh lebih baik dan mendapatkan jaminan langsung dari Rasulullah SAW. Ya, karena dahulu orang-orang di masa Nabi SAW hingga saat ini, mereka apabila melewati tempat-tempat yang angker, ya, mereka meminta perlindungan kepada jin-jin. Ya, melewati padang pasir, melewati hutan, melewati goa, melewati tol Cipularang, ya, minta tolong kepada Prabu Siliwangi. Na'udzubillah. Ya, maka Nabi SAW mengajarkan doa yang ini merupakan solusi yang luar biasa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, dan Nabi SAW sudah memberikan jamin. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan ini, lam yadurruhu syai'un, segala sesuatu tidak akan ada yang dapat memberikan dia bahaya, mudarat, selama dia masih di tempat tersebut, hatta yarhala min manzili dzalik, hingga dia beranjak dari tempat tersebut. Kalau sudah beranjak, maka jaminan dari Allah pun sudah hilang. Artinya kalau dia masih di situ, dia datang, dia mengucapkan kalimat tersebut, maka Allah berikan jaminan berupa keamanan dari segala macam gangguan yang memudorotkan dia. Nah, baik, kita baca langsung saja. Di sini penjelasannya oleh Syekh Al-Qarawi rahimahullah ta'ala di Syarah Al-Jadid ini, syarhul kalimat, ya, penjelasan kosakata. A'udzu di sini maknanya adalah a'tasimu wa altaji'u. A'tasimu, aku berpegang dengan kalimat Allah, wa altaji, wa aku berlindung kepada kalimat Allah, ya, bi kalimatillah wa hiya al-Qur'an, itu al-Qur'an, itu dengan kalimat-kalimat Allah. Yang dimaksud dengan kalimat Allah yaitu kalamullah yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu beristiadah dengan Al-Qur'an, ya, beristiadah dengan Al-Qur'an atau beristiadah dengan sifat-sifat Allah, ya. Naam. Tabarakallahu fikum. Beristiadah dengan Quran karena Al-Qur'an kalamullah, kalamullah adalah sifat Allah. Ya. Beristiadah dengan ya Al-Qur'an yaitu kalamullah. Naam. Maka berdasarkan hal ini juga para ulama ahli sunnati wal jamaah berdalil Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah bagian dari sifat Allah. Nah, sifat Allah bukan makhluk. Kalau berbicara sifat, itu terkait berbicara zat Allah. Makanya para ulama menyatakan, al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi zat. Berkomentar tentang sifat Allah, itulah salah satu cabang dari berkomentar tentang zat Allah. Zat Allah bukan makhluk, sifat Allah juga bukan makhluk. Kalau kalamullah itu makhluk, berarti Nabi mengajarkan berdoa atau berlindung kepada makhluk. Paham enggak di sini? Nah, ini Al-Qur'an atau kalamullah bukan makhluk. Oleh karena itu kita berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna, yang bukan makhluk. Paham di sini? Hah? Nah, adapun kepada makhluk enggak boleh berlindung kepadanya. Taibar kalafikum. Nah. Ya, bisa dipahami sini ya? Nah. Ya, kemudian mana lagi tadi? At-tamah. Lihat, at-tamah apa yang dimaksud at-tamah? At-tamah yaitu kata Syekh Al-Qurawi al-kamilat, ya, yaitu yang sempurna, al-munazzahat, yang disucikan. An kulli naqsin wa aibin, kalimat Allah yang sempurna yang disucikan dari segala macam kekurangan dan aib. Nah, kalam Allah sempurna semuanya. Allah Taala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi haditsan, wa man ahsanu minallahi qaula." Ya. Siapakah ucapan yang lebih bagus daripada Allah? Fa inna khairal hadis kitabullah, kata Nabi sallallahu, sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah. Nah, ya, ini yang tidak ada aib dan celah. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Yang kalamullah itu enggak ada batasnya, enggak ada habisnya. Allah Taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midada." Ya, li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Ya. Katakanlah seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, akan habis lautan yang menjadi tinta sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula, lagi kasih laut lagi jadi tinta. Ya. Bahkan Allah berfirman, kul anna walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur. Kata Allah, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tintanya, ditambah lagi 7 lagi kayak gitu juga, mana fidat kalimatullah, kalimat Allah, ya, tidak akan habis-habis ditulis. Innallaha azizun hakim. Nah, jadi kalamullah tidak ada ujungnya. Ya, jadi kalamullah bukan cuma Quran. Kalamullah itu ada pada Injil yang sahih, Zabur, ya, Taurat, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim. Tabarakallahu fikum. Ya. Nah, kalamullah ditinjau dari asalnya, sifat kalamullah itu qadim, azali. Azali itu apa? Enggak ada awal. Ya, enggak ada awal. Nah, dan abadi, ya, abadi tidak ada akhir, ya, tidak ada akhir. Taibar kalau fikir, ini berbeda dengan keyakinan Asy'ariyah. Di kajian kita sebelumnya di Al-Aqidah Wasithiyah telah disebutkan perbedaan keimanan Ahli Sunnati wal Jamaah terhadap Al-Quran dengan keimanan Asyairah. Memang Asyairah tidak seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Mereka menyatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Namun berbeda sekali antara Ahli Sunnati wal Jamaah dengan Asyairah dalam mengimaninya. Asyairah menyanggap bahwasanya kalam Allah sudah azali, tidak ada yang abadi. Adapun yang Allah firmankan kepada Jibril, yang Allah firmankan kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada Adam, itu hakikatnya tidak ada huruf, tidak ada suara. Itu apa? Kalam nafsi. Nah, ini pembicaraan ini nanti kita berarti mengulang lagi pelajaran di Al-Wasithiyah. Ulang lagi nanti. Ya. Gak jadi kajian kitab Tauhid. Nah, roja lagi dah Wasithiyahnya. Taib barakallahu fikum. Min syarri ma khalaq. Ya. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan, yang Ia ciptakan. Min kulli makhlukin fihi syarrun. Dari segala keburukan makhluk yang di dalam makhluk tersebut terdapat keburukan. Ya. Kata Nabi, siapa yang mengucap ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, di setiap tempat yang ia singgahi, lam yadurruhu syai'un. Maka segala sesuatu tidak akan ada yang dapat membahayakan dia. Apa maknanya? Lam yusibuhu adan. Yaitu gangguan tidak akan menimpa dia. Wala mayu'addi ilal ada. Ataupun hal-hal yang akan menghantarkan kepada gangguan bahaya tidak akan menimpa dia. Jangankan gangguannya, hal-hal yang akan menghantarkan kepada gangguan, dia tidak dapat. Asal dengan yakin, ya, dengan penuh keimanan. Salah seorang salaf pernah singgah di suatu tempat, kemudian disengat kalajengking. Dia bingung kenapa. Oh, ternyata dia lupa baca doa ini ketika singgah di tempat tersebut. Lupa baca doa tersebut. Nah, jadi seorang mukmin gak perlu khawatir. Dia singgah di tempat yang angker, kata orang sekalipun, dia punya perisai yang sangat kuat dari Allah tabaraka taala. Yaitu dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mereka punya mantra, kita punya kalamullah. Ya, kalau mereka punya mantra, misi-misi anak bagong mau lewat. Dia punya mantra yang diajarkan raja musyrik kalau lewat Cipularang, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Ya. Taibar kalau fikum. Kalau kita punya kalamullah. Ya. Mana yang lebih bermanfaat? Kalamullah. Kalau berlindung kepada selain Allah, bukannya malah aman, malah tambah takut. Malah tambah takut. Gak percaya, coba lihat itu orang-orang yang berlindung kepada selain Allah. Ya, dia lewatin tempat-tempat yang angker. Dia berlindung, dikasih tahu. Kalau lewat sini, naik gunung, udah dikasih wanti-wanti. Oh, naik gunung, gak boleh ngomong ini, gak boleh ngomong itu, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Pamali. Gak boleh ngomong ini, gak boleh ngomong itu. Nah, kalau lewat sini, ntar ya, bilang misi-misi. Nah, kita berlindung sama jin. Subhanallah. Apakah dia merasa aman, nyaman, tentram, damai? Gak ada. Deg-degan terus. Was-was terus. Nah, coba disinggah di tempat yang paling angker sekalipun, yang itu merupakan sarang jin sekalipun. Dia mengucapkan doa ini. Aman dia. Jin pun menyingkir. Jin pun lari menyingkir. Tabarakallahu fikum. Nah, tidak akan ada yang dapat memberikan gangguan pada dia hatta yarhala min manzili dalik, min manzilihi dalik, hingga dia yarhala, yaitu yantaqila, dia berpindah dari tempat dia tersebut. Jadi kesimpulannya begini, ikhwah. Kenapa Syekh membawakan hadis ini di bab ini? Itu di bab ya, termasuk kesyirikan beristiadah kepada selain Allah, yaitu Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran di ayat yang pertama, ya, pekan lalu, surah Al-Jin. Dan As-Sunnah hadis ini, hadis Qaulah bintul Hakim, menunjukkan bahwasanya isti'adah adalah ibadah. Selama dia adalah ibadah, ya, perhatikan, selama dia ibadah, maka beristi'adah kepada selain Allah berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Kalau memberikan ibadah kepada selain Allah, berarti ini adalah kesyirikan. Syirik apa? Syirik akbar. Kalau syirik akbar, konsekuensinya sebagaimana yang telah kita ketahui. Ya. Tapi ini bukan perkara main-main ini. Perkara ngeri ini. Ya, perkara surga neraka taruhannya. Ya. Taibar kalau fikum. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Syarhul Ijmali. Nah, penjelasan globalnya. Yukhbiruna Haulatu bintu Hakim. Tukhbiruna ya muannas ya. Tak muannas. Tukhbiruna Haulatu bintu Hakimin. Haula bintu Hakim tukhbiruna memberitahukan kepada kita. Radhiyallahu anha. Bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sanna lil muslimin. Ya, mengajarkan sunnah kepada kaum muslimin. Ya. Mengajarkan sunnah kepada kaum muslimin, menyunahkan, nah, mengajarkan sunnah kepada kaum muslimin, hadhihi al isti'adata, isti'adah ini, iwadon anil isti'adati bil jin sebagai ganti dari beristi'adah kepada jin, meminta perlindungan kepada jin wa ghairihim dan selainnya minal makhlukat, ya dari makhluk. Ada solusi dari Nabi yang jauh lebih baik. Wa akhbaro anna man ista'ada wa tasama bi kalimatillah, dan Nabi SAW juga mengabarkan barang siapa yang berlindung, berpegang dengan kalimat-kalimat Allah yang tamah, yang sempurna, al-munazzaha yang disucikan, an kulli naqsin wa aibin, dari segala macam kekurangan dan celak, yaitu kalamullah, fa innallaha sayfihi syarra kulli makhlukin fihi syarrun, hatta yantakila min makanihi alladhi ista'adha fihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari keburukan setiap makhluk yang di dalam makhluk tersebut terdapat syarrun, keburukan dapat menimbulkan bahaya, apakah makhluk yang nampak maupun yang tidak nampak, ya, makhluk yang besar atau yang kecil, yang menggigit atau yang begal juga sekalipun, begal apa begal. Dari begal sekalipun. Nah. Ya, hatta yantakila min makanihi, sampai dia berpindah dari tempatnya, alladzi ista'adha fihi, yang dia memohon perlindungan kepada Allah di tempat tersebut. Al-fawaid. Nah, faedahnya yang kita bisa ambil kata Syekh Abdullah Al-Qurawi di sini. Bayanu barakati hadza du'ai. Nah, penjelasan keberkahan doa ini, subhanallah. Doa ini berkah sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai tadi disebutkan salah seorang salaf dia biasa mengucapkan doa ini setiap kali dia singgah di suatu tempat. Ya. Allah takdirkan dia kelupaan, dia terlupa, dia terlupa, kemudian disengat kalajengking. Dia ingat, dia ingat. Jadi salaf itu kalau tertimpa sesuatu ingatnya itu kesalahan dia. Kalau kita ditimpa sesuatu ingatnya apa mana sebabnya nih? Begitu. Tapi salaf itu kalau kendaraannya rusak, ya tunggangannya itu ya, bermasalah, ingat dosanya. Nah, kalau kita lihat, wah nggak beres mekanik ini. Nah. Ya, taib. Yang kedua, anal Quran munazzalun ghairu makhluk. Bahwasanya Al Quran yang diturunkan bukan makhluk. Ya, itu. Kalau Quran makhluk, berarti Nabi mengajarkan doa kita berlindung kepada makhluk. Nah, ini enggak mungkin. Enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian. Maka karena Al-Qur'an kalamullah dan kalamullah sifat Allah bukan makhluk, maka berlindung dengan kalimat Allah berarti bukan berlindung kepada makhluk. Ya, ingat ya. Perkataan para ulama salaf, al-kalam fi sifat far'unanil kalam fi dzat. Berkomentar membahas tentang sifat-sifat Allah adalah bagian cabang dari berkomentar membahas zat Allah. Kalau zat Allah bukan makhluk, sifat Allah juga bukan makhluk. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Asalisa. Annal isti'adata la takunu bi ghairillah au bi sifatin min sifatih. Ya, bahwasanya istiadah tidak boleh itu kepada selain Allah atau selain sifat dari sifat-sifat Allah. Bayanu kaifiyatil isti'adati al-masyru'ah. Yang keempat, penjelasan kaifiyah bagaimana tata cara beristiadah, yaitu memohon perlindungan yang disyariatkan, yaitu yang diajarkan oleh Nabi tadi. Ya, yaitu yang diajarkan oleh Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Diucapkan sekali dimanapun. Jadi singgah. Di rumah kita gimana? Di rumah kita. Kita singgah di rumah kita. Baik, yang kelima, bayanu syumulil Qur'an wa kamalih. Penjelasan ya kesempurnaan Qur'an, ya Al-Qur'an yang apa bahasa sekarangnya yang sangat universal, sudah ya mencakup semua pembahasan, mencakup semua permasalahan, mencakup semua solusi. Nah, ini penjelasannya. Munasabatul hadis lil bab. Nah, apa hubungan hadis ini dengan bab ini? Haitsu dalal haditsu ala anna al-isti'adata la tajuzu bi ghairillah aw bi sifatin min sifatih. Nah, yaitu hadis ini menunjukkan bahwasanya isti'adah, memohon perlindungan, tidak boleh kepada selain Allah atau sifat di antara sifat Allah. Lida, oleh karena itu takunu al-isti'adatu ibadatan. Kalau begitu isti'adah adalah ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillah syirkun. Nah, ini rumusnya mudah aja. Ya, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ya, selesai udah. Ya. Simpel aja. Nah. Nah, kalau orang yang meminta perlindungan pada Prabu Siliwangi di Cipularang, ya, kepada Gondorwo, ya, ketika dia lewat kuburan keramat, ya, kuburan-kuburan atau tempat angker, dimohon perlindungan pada jin-jin, berarti dia memberikan ibadah kepada jin-jin tadi, kepada selain Allah tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Kemudian kita masuk ke bab minasyirki ayastagitsa bi ghairillahi aw yad'a ghairahu. Termasuk kesyirikan beristighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Ya. Ini cakupannya, ini doa ini semua induknya ini. Induk dari ini, induknya doa, cabangnya isti'adah. Isti'adah mohon perlindungan. Cabangnya lagi istighosah. Istighosah memohon pertolongan dikala genting. Ya. Dikala genting. Ya. Afwan. Cakupannya setelah isti'adah isti'anah. Isti'anah memohon pertolongan. Kalau isti'adah memohon perlindungan. Nah, cakupan cabang dari isti'anah meminta pertolongan adalah istighosah. Istighosah dikala genting, talabul ghaus. Ya, itu memohon pertolongan dikala genting. Nah. Tabarakallahu fikum. Nah, jadi bab ini dibawakan oleh Syekh untuk menjelaskan di antara jenis-jenis kesyirikan yang terjadi pada sebagian manusia terkait doa, terkait ini. Maka beliau berkata, minasyirki, yaitu min anwa'is syirk. Ya, minnya itu kalau dalam ilmu nahwu min tabi'id, minasyirki, yaitu min anwa'is syirk. Ya. Di antara jenis-jenis kesyirikannya itu apa? Syekh menyebutkan, yaitu beristighosah kepada selain Allah, yaitu memohon perlindungan atau memohon pertolongan dikala genting kepada selain Allah, la yaqdiru 'alaihi illallah, yang tidak ada yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada dia dari permintaan pertolongan dia tadi kecuali hanya Allah. Nah, kalau kita mohon pertolongan di kala genting kepada makhluk yang konten isi permintaan tersebut makhluk mampu, itu bukan syirik. Ya? Nah, itu boleh. Namanya apa? Istighosah juga. Ya, istighosah juga. Ya, Allah sebutkan bagaimana seorang pemuda Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa ketika sedang berantem bertikai sama pemuda dari Kipti. Dia terdesak, dia istighosah kepada Musa. Allah sebut itu istighosah. Fastaghosahu, maka pemuda ini beristighosah kepada Musa. Alladhi min syi'atih, ya, alladhi min syi'atih, yaitu pemuda yang berasal dari kelompok Musa pada Israel. Alladhi min aduwih, untuk menghadapi pemuda dari lawannya, dari musuhnya, nah, yaitu dari suku Kipti. Nah, ini namanya istighosah juga. Taibnya, jadi istighosah itu kepada makhluk sama seperti isti'adah kepada makhluk. Ada yang mubah, ada yang haram. Ya. Kayak tadi istiadah yang mubah, antum ngadu ke kamra, antum ngadu ke hansip, ya, antum dizolimi. ngadu ke Kamra. Kamra udah enggak ada, ngadu ke Hansip. Nah, walaupun Hansip seringnya sekarang hanya di pernikahan, ya gitu ya. Lagi hajatan, nah muncul Hansip. Sehari-hari ngilang dia. Nah. Itu ya. Nah, itu boleh itu, ya. Antum dizolimi orang, lapor polisi, ya. Polisinya enggak akan bilang, ah, antum syirik ini, istiadah kepada selain Allah. Enggak ada polisi yang ngomong kayak gitu. Ah, tapi barakallahu fiik. Nah, kecuali dia datang ke polisi, polisi lindungi saya dari azab kubur. Wah, baru. Nah, syirik. Ke polisinya apa-apaan ini? Nah. Baik, maka doa umum ya, cakupan doa istiadah, isti'anah. Di antara cabang isti'anah istighosah. Nah, istighosah maknanya apa? Talabul ghaus. Ya, meminta pertolongan di kala genting. Ya, bahasa kita yang mendesak gitu. Darurat, darurat. Darurat. Ya, banyak kesyirikan itu diantar terjadi karena sebab doa. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, atau beristiadah kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah. Padahal Allah sudah ajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau istighosah, minta di kala genting kepada selain Allah. Ini bahaya ini. Allah sudah ingatkan kepada kita mengenai doa-doa seperti ini. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa memohon kepada sembahan-sembahan selain Allah padahal tidak ada yang dapat mengabulkan permohonan tersebut sampai hari kiamat. Ya. Wa hum an du'aihim ghafilun, padahal mereka yang diberikan doa, ya. Orang wali, orang soleh, sunan, itu lalai, enggak mampu. Enggak memperhatikan doa mereka. Wa idza husyirun nas kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan, niscaya yang mereka jadikan objek untuk doa, para makam, sunan, wali, orang-orang soleh, yang mereka berikan doa, yang mereka berikan ibadah, itu di akhirat menjadi musuh mereka. Dan mereka dan wali-wali ini, objek dakwah ini akan mengingkari persembahan mereka, doa mereka yang diberikan kepada wali-wali tadi. Ya, makanya Nabi bersabda, ad-du'a wal al-ibadah. Ad-du'a wa al-ibadah. Doa dari ibadah. Nah. Barakallahu fikum. Kita langsung aja masuk ya. Wa qaulillahi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan minadh-dhalimin. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada engkau. Jika engkau tetap melakukannya, fa innaka idan, maka kamu kalau begitu minadh-dhalimin, termasuk di antara orang yang zalim musyrikin. Nah. Taib. Ya. Syarhul kalimat, kata Syekh Al-Qarawi, penjelasan kosakata kalimat. Kosakatanya. Yas wala tad'u, janganlah kalian berdoa. Yasmalu du'a huna du'a al-ibadah wa du'a al-mas'alah. Termasuk di sini doa ibadah dan doa permasalahan. Doa ibadah, doa masalah itu apa sih? Nah, jangan sampai enggak tahu ya, apa yang dimaksud dengan doa ibadah, apa yang dimaksud dengan doa masalah. Simpelnya gini, simpelnya. Kalau doa masalah, ya. Doa masalah yaitu kita berdoa kepada Allah ya agar diberikan kebaikan, dilindungi dari keburukan. Taib, ini namanya doa masalah. Taib, ya, kita minta ampunan, minta rezeki, itu namanya doa masalah. Ya, talabul hajat minallah, ini namanya doa masalah. Nah, berikutnya doa ibadah. Nah, doa ibadah ada ulama yang menyatakan doa ibadah adalah as-sana 'ala Allah bi asmahi wa sifatihi. Ada yang menyatakan demikian. Ada yang menyatakan doa ibadah yaitu memuji Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Namun ada juga ulama yang menyatakan, ini banyak di antara pencara kitab Tauhid menjelaskan masalah ini. Nah, ada juga ulama yang menyatakan doa ibadah itu adalah semua jenis ibadah yang dilakukan. Itu namanya doa. Belum, apa hubungannya? Semua ibadah itu doa. Misal antum tadi sholat isya berjamaah, doa. Doanya mana? Antum puasa, doa. Ya. Ketika ditanya antum, nih korelasinya apa? Ketika antum ditanya begini, kenapa anda puasa? Kenapa anda itikaf? Kenapa anda sholat? Kenapa anda berzikir? Kenapa anda baca Quran? Kenapa anda bersedekah? Jawabannya apa? Agar dapat ridho Allah. Jawabannya apa? Agar selamat dari adab. Jawabannya apa? Agar masuk surga. Jawabannya apa? Agar. Bukan agar-agar. Supaya. Nah ini doa namanya. Ya enggak? Antum duduk di kajian kayak gini, ngapain? Ngapain? Kasih duit juga kagak. Enggak, mau kasih duit antum duduk sini. Apa? Nah, itu. Salah satunya. Ya enggak? Cari ridho Allah. Nah ini doa ibadah. Itu namanya doa ibadah. Ya. Namun ada juga ulama yang menyatakan, misal Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, doa ibadah adalah memuji Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Tabarakallahu fikum. Itu namanya doa ibadah. Ada dua pengertian. Tabarakallahu fikum. Sudah paham sini? Mengenai doa masalah dan doa ibadah. Ya, jangan sampai tidak paham ya. Masa udah ngaji 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Doa masalah, doa ibadahnya gak tahu sampai hari ini. Allah musta'an. Usai memang betul-betul belum tahu baru hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini memang maklumat seperti ini hanya didapatkan di majelis kajian. Bukan lagi ngobrol. Tapi ngobrol antum ngobrolin apa? Paling ngobrolin tadut. Ya enggak? Lagi dapat faedah ini kajian. Bukan lagi ngobrol, bil ngopi. Ya ngomongin bola, ngomongin tadut. Masa ngomongin bola ada ngaji? Oh iya ada. Ada banyak. Udah ngaji ngomongin bola. Kayak orang awam ya sih. Udahlah, itu udah kubur-kubur lah. Kalaupun antum masih sesekali ngintip-ngintip, ya udah gak usah diomongin. Gak usah dibahas ke temen. Temen yang antum ajak ngomong udah ngaji juga, bisa jadi dia udah mau berhenti. Antum pancing-pancing. Semalam Real Madrid mana yang menang? Waduh, pancingnya dia. Iya, kalah itu. Inter Milan. Insyaallah. Kepancing dia langsung. Padahal dia udah mau nutup diri, udah. Kepancing gara-gara kita. Liga Daniel. Liga Daniel, ya. Bandung Raya. Menang mana Bandung Raya? Lawan Persijatim. Insyaallah. Tahu enggak Bandung Raya? Wah, enggak tahu. Nah, itu mancing-mancing juga tuh. Jadi ingat deh. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian wal khitab li nabi, dan yang diajak bicara oleh Allah di sini adalah nabi. Ini adalah nabi yang diajak dialog oleh Allah adalah nabi. Secara khusus tapi kita secara umum. Ya, secara umum kepada kita. Ya Allah berfirman, "Wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadurruk." Wa la tad'u, ini adalah larangan dari Allah kepada nabinya untuk berdoa kepada selain Allah. Ya. Khitab ini walaupun diarahkan pada nabi tapi juga diarahkan pada umat. Ya. Nah, kalau ada kitab-kitab seperti ini khusus untuk nabi, arahkan juga pada umat. Nabi secara khusus, umat secara umum. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan itu khusus untuk nabi. Ya. Baru itu khusus untuk nabi. Nah. Taib barakallahu fikum. Kalau enggak, maka itu umum juga untuk umat. Wala tad'u min dunillah maksudnya ghairallah, ya, kepada selain Allah. Ma la yanfa'uk wala yadurruk manya ma mausul. Ya, ma mausul. Ngerti enggak isim mausul? Nah, antum kok enggak belajar nahwu, mausul apaan? Nah, apaan tuh mausul? Temennya risol apa apa? Nah, ya, mausul. Ya. Gimana ya terus? Pokoknya dia kata sambung. Ya. Nah, ya ini menggantikan posisi alladhi. Wala tadu min dunillah mala yaitu alladhi la yanfa'u. Kalau bahasa kita yang gitu. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat. Nah, ini si mausul. Yashmal. Yashmalu kulla madu'uwin. Yang mencakup semua yang jadi objek doa min dunillah. Apakah Semar, Ngiroro Kidul, ya, Bawang Rekso, Gondorwo. Nah, siapa yang jadi objek doa? Nabi Isa, ya, Dewi Sri, Siwa, Hanoman, ya. Siapa lagi? Siddhartha Gautama, arwah leluhur. Nah, ini semua. Ya, apa? Sun Gokong. Itu agama apa yang berhalanya Sun Gokong? Ya. Bodoh banget kayak begitu ya. Nah, na'udzubillah. Nah. Baik. Mala yanfa'u wala yadurruk yang tidak bisa memberikan manfaat. Yang tidak bisa memberikan manfaat yaitu yajlibulaka an-naf'ah yang dapat memberikan kau manfaat. Wala yadurruk yuqi'u bika ad-darar yang tidak bisa menimpakan kepada kau bahaya mudarat. Enggak bisa dia. Ya. Berdoa kepada selain Allah. Fa in fa'ata yaitu fa in da'auta ghairallah kalau engkau lakukan yaitu engkau tetap berdoa kepada selain Allah dari yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tadi. Nah, tabarakallahu fikum. Ini mimbabil iftirat. Ini enggak mungkin ya. Nabi mungkin enggak berdoa kepada selain Allah? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ini namanya kalau kata para ulama ahli tafsir ini babul iftirat. Ya babul iftirat. Ini muhal. Ini enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik, melakukan hal tersebut. Nah, ini namanya babul iftirat. Ya. Taib, kata beliau. Mana lagi tadi? Idan kalau begitu idan minadz dzalim fa innaka idan minadz dzalimin. Kalau begitu engkau termasuk orang yang zalim yaitu musyrikin. Engkau termasuk orang yang musyrik. Syarhul ijmal, penjelasan global ayat ini. Kata Syekh. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Nah, yanhallahu fi hadhihi al-ayati nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melarang di ayat ini melarang nabinya Nabi Muhammad SAW wa nahyu li jamil ummah dan larangan ini tentunya ke seluruh umat ini an ibadati wa su'ali kulli masallallah untuk beribadah dan meminta kepada selain Allah. Ya, Ibnu Athiyah salah seorang ulama salaf menyatakan terkait ayat ini wa hadzal amru wal mukhatabatu lin nabi sallam wa idza kanat hakada fa ahra ay taharraza dzalika ghairu. Memang ayat ini diperuntukkan untuk nabi. Kalau perkaranya memang demikian ditujukan untuk nabi, kalau nabi aja melakukan kesyirikan akan merugi. Ya, maka selain beliau yaitu kita yang banyak dosa, enggak ada jaminan kemaksuman, lebih-lebih lagi mesti waspada. Ya, lebih-lebih lagi mesti waspada. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Jadi Nabi SAW ditegaskan oleh Allah di ayat ini, kalau Nabi aja orang yang paling mulia di ayat ini berdoa kepada selain Allah, maka Nabi termasuk musyrik akan diadab oleh Allah. Gimana dengan selain Nabi? Kita. Mikirnya gitu. Ya. Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Wahai Nabi, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Kalau engkau melakukan, engkau termasuk orang yang akan diadab. Kalau Nabi aja diancam gitu, gimana kita? Allah berfirman di ayat yang lain mengenai hal ini juga, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Janganlah engkau berdoa wahai Nabi kepada Tuhan yang lain. Ya. Tuhan palsu. Berdoa kepada selain Allah. La ilaha illahu, Allah tegaskan, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Kullu syai'in haliku illa kullu syai'in halikun illa wajhullah. Semuanya akan binasa kecuali wajah Allah. Nabi aja kalau syirik diancam, apalagi kita itu ya yang fikihnya. Nah, baik, mana lagi berikutnya? Li'anna kullama siwallahi la yamliku li ahadin naf'an wala dharran. Karena semua selain Allah, Dia tidak punya manfaat, tidak punya mudarat yang Dia bisa peruntukkan untuk orang lain. Siapa yang bisa punya manfaat, punya mudarat? Enggak ada. Ya, wa yukhbiruhu, dan Allah mengabarkan Nabi bi'annahu law fa'ala dhalika, seandainya Nabi melakukan demikian, wahasyahu, gak mungkin Nabi melakukan demikian sallallahu alaihi wasallam, saya kunu minal musyrikin, maka Nabi termasuk orang musyrik. Nah, ini Nabi aja diancam begitu, apalagi kita. Nabi kan gak mungkin melakukan demikian, mungkin gak? Gak mungkin. Kalau kita mungkin gak? Mungkin. Alhamdulillah, siapa kita? Nabi Ibrahim aja doa, nah, berpotensi. Alhamdulillah, potensinya besar lagi, apalagi zaman fitnah kayak begini. Nabi aja diancam kayak begitu, apalagi kita. Ini ayat-ayat yang sebesar ini banyak mengancam Nabi. Itu hakikatnya kita itu. Ini Nabi aja yang dapat jaminan begini. Kalau macam-macam berbuat syirik, nah jamin, tadi apa? Jaminan dari Allah. Hah? Termasuk apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini apa? Musyrik. Musyrikin. Inna syirka la zulmun 'adzim. Apalagi kita. Na'udzubillah. Sama ketika ada ancaman syirik. Wahai Nabi, kalau engkau berbuat syirik, amalmu terhapus. Nabi mungkin enggak melakukan syirik. Enggak mungkin. Kalau kita, mungkin. Allah berfirman, walaqad uhiya wa ilal ladina walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika. Sungguh Allah telah wahyukan kepada engkau wahai Nabi dan kepada para rasul sebelum engkau. Apa wahyu Allah? La in asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik wahai Nabi, Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi, la yahbatanna amaluk, maka amalmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau menjadi orang yang merugi. Ini Nabi kalau buat syirik amal terhapus. Dan gak mungkin Nabi SAW berbuat syirik. Nah, kita yang berpotensi berbuat syirik, kalau berbuat syirik terhapus amal. Ini khitab Allah arahkan kepada Nabi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, telah diwahyukan pada engkau dan orang-orang sebelum engkau. Makanya benar tadi itu kata Abu, ya, kata Ibnu Athiyah, idza kanat hakadha, kalau ancaman ini berlaku untuk Nabi, fa'ahra ayataharraza min dzalika ghairuh. Ya. Maka sudah semestinya lebih pantas lagi selain Nabi untuk mewaspadai hal ini. Mewaspadai apa? Berdoa kepada selain Allah. Ini fikihnya. Ya. Jadi ayat ini bukan sekedar baca, perenungan. Ya. Oh, itu kan buat Nabi. Wah, enak aja. Nabi memangnya masih punya potensi syirik? Enggak ada. Ya, enggak ada. Kita ini yang punya potensi syirik. Ya. Kita yang punya potensi syirik. Na'udzubillah. Ya. Mana lagi tadi? Fawaid ya. Faedah. Mana sih? Oh itu. Ala anna jalban naf'i wa daf'ad darri wadaf ad-durri min khasaisillahi, bahwasanya memberikan manfaat, menolak mudarat, itu merupakan kekhususan dari Allah. Maka minta manfaat, minta agar dilindungi dari mudarat bahaya kepada selain Allah, itu perbuatan sia-sia. Bukan cuma sia-sia, bahkan kesyirikan. Ya, Karena yang punya manfaat, yang punya mudarat, yang mengaturnya Allah berikan manfaat, yang mengaturnya Allah memberikan atau mencegah mudarat, itu hanya Allah. Maka minta hal tersebut kepada Allah. Asani yang kedua, anna man da'a ghairallahi mu'takidan annahu yamliku an-naf'a wa darra dunallahi faqad asyraka. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah dalam keadaan dia meyakini selain Allah tadi punya manfaat, punya mudarat, ya, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Syirik apa? Akbar. Na'udzubillah. Syirik akbar, jemaah. Enggak main-main, syirik akbar. Ya, dia meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul punya manfaat, punya mudarat. Kalau pakai baju hijau, keseret ombak. Anti hijau. Itu memang dia apaan? Itu kan main-main aja dia itu, biar orang taat. Karena dia tahu kalau orang meyakini demikian, berarti manusia meyakini bahwa dia bisa memberikan mudarat. Padahal kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi kalau antum begini, wah saya enggak mau lewat situ malam-malam. Kenapa? Begal. Kelihatan enggak begalnya? Real. Nyata. Ya. Takut seperti ini syirik enggak? Enggak. Tapi kalau takut ke Pelabuhan Ratu ya, pakai pantai selatan lah, pakai baju hijau, pakai baju P3, P3 dulu ya, pakai baju hijau ya, takut. Berarti meyakini Nyi Roro Kidul punya mudarat yang bisa menimpakan kepada dia. Dia meyakini. Kemudian dia cegah mudarat tersebut dengan mengikuti khurafat pakai itu takhayur. Nauzubillah. Ya lengkap sangat semua. Nauzubillah. Ini makanya krisis paling utama di negeri kita itu bukan krisis ekonomi, kesyirikan. Ya. Krisis ekonomi itu ya udah Allah jamin rezeki. Ya. Memangnya krisis ekonomi itu kalau bisa ditanggulangi itu kayak gimana? Hah? Biar kita kayak Amerika, kayak raya gitu. Enggak ada dinahnya di sisi Allah. Laukana tadunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha, seandainya dunia itu di sisi Allah nilainya setara dengan satu sayapnya. Kalau enggak kasih orang kafir minum ya, laubatas ya, walaupun setetes. Ma saqa minha kafiran syurbatan ma, Allah enggak akan kasih orang kafir minum walau setetes air pun. Tapi karena enggak ada harganya, Allah berikan kepada mereka. Ya, kata Nabi SAW, innallaha yu'ti hadhihi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada Allah yang cintai, kepada Allah yang tidak cintai. Allah beri dunia ini kepada hamba Allah yang soleh, kepada Allah hamba Allah yang jahat. Karena enggak ada namanya. Maka bukan krisis ekonomi, krisis akidah. Ya. Bukan juga krisis corona, krisis akidah. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? I'tibaru syirki dzulman. Nah, dianggapnya kesyirikan sebagai kedzaliman. Ya, kesyirikan itu dianggap kedzaliman. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Fa in fa'ata fa innaka idan minal zalimin minal musyrikin. Karena syirik adalah kezaliman yang paling dahsyat. Nah, kezalim itu makna dasarnya apa? Wadau syai' fi ghairi mawdi'i. Meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Sama syirik juga begitu. Wadul ibadah fi ghairi mustahiqqiha. Yaitu menempatkan ibadah, meletakkan ibadah pada selain yang berhak mendapatkannya. Ibadah diberikan ke Nyi Roro Kidul. Ibadah diberikan kepada makam wali, sunan-sunan, kuburan keramat. Mereka dapat hak. Berhak enggak? Enggak. Maka itu kezaliman. Ya, kezaliman. Dan kezaliman yang paling zalim. Nah. Masih ada waktu? Apa cukup? Cukup, kata Pak Eko. Ra'isul Fasal, ketua kelas. Nah, ketua kelasnya, teman ketua kelasnya, hah? Udah bangkotan. Baik, nanti masuk ke ayat berikutnya. Wa yamsaskallahu bidurrin falakashifalahu illahu. Nah, ya silakan yang mau tanya, mau protes, tafadhalu.